Ora è che kita beralih ke slow dulu ya. Bersama bila aku katakan. Asik, asik. Terima kasih buat tepuk tangannya. Subhanallah, Masya Allah, Rek. Rek. Apa, Mas? Dian, Ibu mengidam mau apa sih? Dondo. Ah, jam ngidam apa ya? Apa, hah? Ngidam jam belum yuk? Nek Tanti lahir tanggal 15 pas bulan purnama. Mbo nek iki tanggal 15 bener tak? Pas gerhana.